sederek kulo jalur estri anom tuwo mumpung isih ning alam dunya saben wektu padha ilino mumpung isih ning alam dunya saben wektu padha ilino eling ana yen ana janji janji nikam bakal mati janji nikam moho kuasa yen wis teko bakal lunga janji nikam moho kuasa yen wis teko.